permasalahan dunia ini. Suruhlah ini, suruh tafakur. Jadi coba renungi dunia ini. Dunia ini adalah seperti air yang mencurah. Guyuran hujan dari langit. Kemudian bercampur dengan benih-benih yang ada di bumi. Setelah bercampur dengan benih, maka benih akan tumbuh, lihat. Setelah musim hujan, lihat. Tumbuh tetumbuhan. Baik tetumbuhan yang kita harap tumbuh atau tetumbuhan yang tidak kita harap tumbuh. Rerumputan dan buah-buahan, padi dan segala macam. Mimma ya'kulun nasu, yang menjadi bahan makanan bagi bangsa manusia. Wal an'am, dan juga makanan bagi binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai di saat hijau royo-royo, indahnya bumi ini dengan tanaman-tanaman karena curahan hujan. Wa dhanna ahluha, dan orang yang memiliki perkebunan pertanian tersebut itu menduga bahwasanya annahum qadirun 'alaiha, pasti bisa memanennya nanti. Pasti akan bisa memanennya, esok hari sudah merencanakan panen. Ataha amruna lailan aw nahara, tiba-tiba datanglah keputusan Allah, musibah di malam hari atau di siang hari. Waja'alnaha hasidan, sehingga ditemukan di esok harinya tanaman yang seharusnya dipanen itu sudah seperti sudah dipanen, artinya tidak ada lagi. Ka'lam takna bil amsi, seperti tidak pernah ada apa-apa hari sebelumnya. Jadi yang semula ada tumbuhan, buah-buahan atau padi yang menguning tinggal memanen saja, ternyata tiba-tiba saat itu datang musibah dari Allah. Gampang banjir roboh padinya atau apa. Nah ini terjadi, bisa saja terjadi seperti itu, dan orang bisa menyaksikan. Kadzalika nufasul ayati liqaumi yatafakkarun, inilah kami rinci tentang tanda-tanda kebesaran Allah agar orang itu mau berpikir. Nah, ini gambarannya kayak apa sih? Al-Quran menggambarkan seperti itu. Jadi dunia dengan gemerlapannya itu pasti akan mengalami kisah kepadamu seperti kisah ini loh, yang diadakan, disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kisahnya ini yang di dalam Al-Quran, bisa saja orang bisa memanen secara sesungguhnya. Tapi orang berusaha dengan dunia itu secara umum, secara keseluruhan, itu seperti disebutkan dalam kisah ini. Jadi ada orang, ada hujan, kemudian nanam benih, kemudian tumbuh, kemudian sudah berbuah, tinggal memanen, ada bencana. Pernah di belakang sini bagi-bagi, kita melihat waktu ada padi. Kemarinnya kita melihat padi menguning luar biasa. Tinggal memanen. Di pagi hari, besoknya di pagi hari kita ke belakang. Perhatikan kok gak ada benih, gak ada biji padinya, pada kemana? Apakah dipanen sama orang? Karena kebetulan panen kita terlambat, paling terakhir, habis semuanya. Contohnya apa? Dimakan tikus, lihat dalam semalam itu habis semuanya. Dimakan tikus pernah di belakang ini. Ya kayak ini, ya betul. Allah gampang, kirim tikus, sedekah, selesai. Dimakan tikus, sehari habis. Kenapa panen semuanya, padi yang orang sudah pada habis, akhirnya ngumpul di sini. Setelah sana dipanen, panen, terlambat kita. Kita nanamnya sehingga terlambat panennya, lihat dalam semalam habis itu. Ini kenyataan di pondok, ini belakang pondok itu. Jadi kalau Allah ingin menghabiskan, enggak? Cuman kalau kisah di dunia, ada orang panen, ya kan? Ada orang melihat panen. Cuman yang digambarkan kisah hubungan kita dengan dunia ini, kalau tidak paham, kita bisa terjerumus. Sebab urusan kita dengan dunia itu adalah seperti tadi itu. Orang yang menanam, di saat ada turun hujan, menanam, kemudian di saat menanam, lagi hijaunya, lagi mau panen, tiba-tiba datang bencana. Nah, kalau bisa langsung panen, kan untung. Maksudnya kita dengan dunia kok begitu, lihat. Ada orang ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya, baru bangun rumah, bangun gedung, mati. Nah, itu loh maksudnya. Pasti datang bencana. Kalau dalam kisah di dunia, tidak pasti ada orang panen di sini setiap bulan, setiap tahun kita dengar ada apa? Panen. Bukan itu gambaran yang dihadirkan Allah. Itu gambaran dunia itu dengan dirimu itu adalah seperti itu. Ada orang menanam, Di saat turun hujan, musim hujan, menanam, kemudian tumbuh, hijau, mau panen, datang bencana. Engkau pun dengan dunia seperti itu.